pada pembahasan hadis dari kitab At-Tajridu As-Sharih karya Az-Zabiri rahimahullahu taala, yaitu ringkasan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Baik, kita telah sampai pada hadis yang ke-106. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah salah satu istri dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Jadi beliau adalah ibunda bagi kita semuanya. Yes, ibunda dari sisi penghormatan dan pengagungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Maka siapa yang tidak mengakui istri-istri Nabi sebagai ibunda baginya, maka berarti dia bukan orang yang beriman. Seperti orang-orang Syiah, mereka mengatakan Aisyah bukan ibu saya, dia enggak mengakui. Ya, hal itu pernah ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ada sebagian orang yang tidak mengakui engkau sebagai ibunda, ibundanya. Maka beliau mengatakan, dia benar. Karena saya hanyalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia enggak ngakui, itu tandanya dia enggak beriman. Ya. Nah, An Ummi Salamah. Siapa yang tahu nama aslinya Ummu Salamah? Nama aslinya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Siapa? Ummu Sulaim. Sahlah binti Milhan. Sahlah binti Milhan. Ibu dari Anas bin Malik. Kalian harus banyak belajar sirah sahabat. Ya. Baca sirah sahabat. Jangan sirah pemain bola aja yang dibaca. Ronaldo, Messi baca, ya. Tapi sirah sahabat enggak baca. Nah, demikian juga yang akhwat, baca sirah istri-istri Nabi, sahabiat, wanita-wanita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita-wanita salihah, penting agar kita bisa meneladani mereka. Ya, jangan sampai kita salah idola. Jangan sampai salah idola. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan oleh Allah SWT bersama orang yang dia cintai. Kalau antum idolanya nanti orang-orang kafir, orang-orang fasik, kelak di akhirat dikumpulin bareng sama mereka. Kalau yang kita idolakan adalah Nabi dan para sahabat, kita akan dikumpulkan bersama mereka. Mau dikumpulin sama siapa? Mau dikumpulin sama orang-orang saleh atau orang-orang taleh? Orang-orang saleh. Maka jangan salah idola. Baca. Ya, banyak kok buku-buku tentang sirah sahabat, sirah Nabi, ya. Baik yang bahasa Arab maupun yang bahasa Indonesia banyak. Jadi Ummu Sulaim, namanya siapa tadi? Sahlah binti Milhan Al-Ansariyah. Ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Dia adalah istri dari Abu Talha. Abu Talha Zaid bin Sahal Al-Ansari. Baik. Dulu awalnya dia dinikahi oleh Malik bin Nadar. Tetapi Ummu Sulaim memeluk agama Islam dan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik, yaitu Abu Talha. Dan uniknya, ketika dia menikah dengan Abu Talha, maharnya adalah keislaman Abu Talha. Kalau kamu masuk Islam, maka saya mau nikah denganmu. Jadi tatkala dilamar oleh Abu Talha, enggak mungkin saya menerima lamaranmu. Karena kamu musyrik, saya muslimah. Kalau kamu mau masuk Islam, ya, maka Islammu adalah maharku. Dan akhirnya dia masuk Islam. Ya, taib. Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah? Faqalat ya Rasulullah, untuk bertanya. Karena para sahabat wanita, para sahabat yang laki, semuanya adalah generasi yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Dan salah satu cara untuk menuntut ilmu adalah dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innama shifaul ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Jadi para sahabat dulu kalau enggak tahu suatu masalah, nanya. Enggak malu. Demikian juga yang wanita. Bahkan saking semangatnya wanita-wanita dahulu, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Nabi, sampai dikumpulkan oleh sebagian ulama. Ada buku-buku yang mengumpulkan tentang pertanyaan-pertanyaan wanita kepada Nabi. Ada buku An-Nisa Utas'al Wan Nabi Yujib. Wanita bertanya, Nabi menjawab. Ada juga dengan judul As'ilatun Nisa Lin Nabi. Pertanyaan-pertanyaan wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu pernah ada beberapa rombongan wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta waktu kajian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, enak laki-laki. Mereka sering bersama engkau, kumpul bersama engkau. Ya, sedangkan kita para wanita ya jarang berkumpul dengan engkau. Buatkanlah waktu untuk kami. Ajarkanlah kepada kami, berikanlah wasiat kepada kami. Lalu Nabi menjanjikan kepada mereka untuk bertemu di rumah fulan, dan Nabi kemudian mengajarkan kepada mereka. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya wanita dahulu untuk menuntut ilmu. Sampai minta jadwal kajian, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mau kalah dengan yang lagi laki. Begitu wanita-wanita dulu. Lau annan nisaa'a kaman faqadna la fuddilatin nisaa'u 'ala rijali wa matta'ni sulismi syamsi aibun walat tadhkiru fahrun lil hilali. Ya. Andaikan wanita-wanita kita sekarang ini seperti wanita-wanita dulu, maka para wanita akan lebih diunggulkan daripada kaum laki-laki. Ya. Wa matta'ni sulismi syamsi aibun. Samson dalam bahasa Arab muannas. Iya kan? Tapi itu bukanlah celaan bagi matahari. Walat tadhkiru fahrun lil hilali. Dan al-hilal bulan itu mudzakkar dan itu bukan kebanggaan baginya. Masih kalah sama Samson matahari. Padahal dia muannas. Dalam bahasa Arab Samson kan muannas kan? Nah, artinya bukan masalah laki atau perempuan, yang penting kualitasnya. Betapa banyak wanita-wanita yang itu bisa mengalahkan keutamaan laki laki. Walaupun secara umum laki-laki lebih utama daripada perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa, tapi sebagian laki-laki kalah sama perempuan. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mana yang lebih utama, kita atau ummul mukminin Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha. Mana yang lebih hebat, kita atau Khadijah? Mana yang lebih hebat, kita ataukah Asiyah? Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Siapa yang lebih hebat, kita ataukah Maryam? Maryam. Asiyah dijamin masuk surga. Khadijah demikian juga. Nah, sedangkan kita enggak ada jaminan. Jadi masalahnya bukan laki ataukah perempuan, yang penting adalah kualitas iman, kualitas takwa, kualitas amal saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam masalah akhirat, dalam masalah pembalasan, tidak membedakan antara laki dengan perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, baik laki-laki maupun perempuan, enggak ada bedanya. Kalau dalam masalah amal, Allah enggak bedakan tuh. Oh, ini yang laki-laki, oh pahalanya digedein. Oh, ini perempuan, separuh aja. Enggak. Kalau dalam masalah pahala, Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan. Semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang lebih mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi Ummu Sulaim ini datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya dengan semangatnya. Dan ini menunjukkan bahwa, satu, menunjukkan semangatnya para wanita di zaman Nabi dulu. Yang kedua, menunjukkan bahwa, faedah yang berikutnya adalah bahwa suara wanita itu bukan aurat. Suara wanita bukan aurat. Betul? Salah kalau ada orang yang mengatakan suara wanita itu aurat. Suara wanita bukan aurat. Seandainya aurat, untuk apa para wanita-wanita tersebut datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu ketika mereka bertanya dan mengatakan, ya Rasulullah, inna waha la yastahyi minal haq, fahal alal mar'ati min huslin idah talamat. Suara atau tidak ini? Bersuara. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan suara wanita itu sebagai aurat. Yang tidak boleh bagi wanita itu adalah melagu-lagukan suaranya. Dibuat-buat merdu gitu suaranya. Nah, itu enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahdha'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian wahai para wanita melagu-lagukan suara kalian, dimanja-manjain gitu. Nah, ini yang enggak boleh. Kenapa? Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Khawatirnya nanti apa? Itu menjadi sebab orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit terfitnah. Penyakit apa itu? Syahwat. Karena penyakit itu ada dua macam. Ada penyakit syubhat dan ada penyakit syahwat. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah fi qalbihi marad, penyakit-penyakit syahwat. Ya, penyakit syahwat. Jadi jangan melagu-lagukan, jangan dimanja-manjain. Ya, khawatirnya nanti membuat fitnah, terfitnah, tergoda. Langsung derdek. Ya, langsung deg-degan. Wah, suaranya, masya Allah. Itu baru suaranya aja kayak gitu. Apalagi kalau orangnya. Betapa banyak orang yang tertipu seperti itu. Ya, dia tertipu dengan suaranya. Ketemu beneran, ternyata nenek-nenek. Suaranya kayaknya cantik-cantik banget gitu ya, centil banget. Nggak taunya ternyata, wah, udah nenek-nenek. Baik, intinya suara wanita itu bukan aurat. Yang tidak boleh adalah melagu-lagukan. ya, memerdukan. Nah, itu enggak boleh. Jadi biasa aja. Tapi juga jangan terlalu galak-galak juga. Wah, ini enggak boleh memerdukan. Berarti terus ngomongnya galak, itu juga bukan demikian. Biasa aja. Kalau mau ngomong biasa aja. Baik. Apa kata Ummu Sulaim? Tulawah wahai Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Ini adalah muqaddimah. Ini adalah pengantar sebelum masuk kepada substansi inti dari pertanyaan. Jadi beliau ini mau nanya, tapi pertanyaannya agak gimana ya? Vulgar lah gitu. Ya. Maka sebagai jembatan, sebagai muqaddimah, beliau menyampaikan motivasi pertanyaannya. Kenapa sih beliau bertanya? Karena ini masalah ilmu. Ini masalah agama. Dia tidak boleh bodoh tentang agama. Ya, dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu ya dari kebenaran. Andaikan ini bukan masalah agama, mungkin wanita-wanita sahabat dulu enggak mau bertanya kepada Nabi karena mereka aslinya juga pemalu. Wanita-wanita dulu. Ya, bahkan dikenal di zaman dahulu itu ada wanita-wanita yang dawatul hudur, apa gadis-gadis pingitan yang enggak pernah keluar sama sekali. Sekarang zaman sekarang nyari gadis pingitan ada di dunia ini. Coba cari ya, dawatul hudur zaman sekarang. Ya, sampai ujung gunung pun kayaknya susah nyarinya. Zaman-zaman dulu masih banyak. Karena mereka pemalu. Sifat pemalunya masih banyak. Ini sekarang malu-maluin kebanyakannya. Ya. Nah, jadi karena ini masalah agama wahai Rasul, maka saya tidak malu untuk bertanya kepadamu. Ini maksudnya. Makanya ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab ini untuk menunjukkan bahwa sifat malu jangan menjadi penghalang kita dalam menuntut ilmu. Makanya beliau membawakan dalam aslinya membawakan ucapan Mujahid, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak mendapatkan ilmu dua golongan, orang yang malu dan orang yang sombong. Mau belajar malu. Mau mondok malu. Mau ikut kajian malu. Anak udah tua masuk bareng sama yang anak-anak malu. Mau ikut kajian malu. Nanti dibilang sok alim. Ya, nanti dibilang sok suci. Nah, malu seperti ini malu yang tercela karena menghalangi dari kebaikan. Sifat malu itu ada dua macam. Yang pertama malu yang terpuji. Kapan malu itu terpuji? Kalau dia menghalangi kita, mengerem kita dari kemaksiatan. Mau ngerokok malu ah. Santri masuk ngerokok. Itu baru malu yang benar. Ya. Atau misalkan seorang akhwat mau copot jilbab malu ah. Ya. Nah, kita mau maksiat malu sama Allah Subhanahu wa taala, bagus tuh. Karena mengerem dari maksiat. Menghalangi kita dari maksiat. Yang kedua, malu yang tercela, yaitu malu yang menghalangi dari kebaikan. Mau sholat, malu. Mau kajian, malu. Nah, ini adalah malu yang tercela. Al-Imamul Bukhari membawakan hadis ini untuk menunjukkan, kita kalau untuk urusan menuntut ilmu, jangan menjadikan malu sebagai penghalang kita. Jangan sampai kita, ya, tidak menuntut ilmu gara-gara apa? Malu. Nah, ini enggak boleh. Lihat Ummu Sulaim, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang wanita bertanya tentang masalah-masalah yang sebenarnya enggak enak untuk ditanyakan. Tetapi karena ini masalah agama, ya, karena ini masalah syar'i, dia enggak pengin bodoh tentang masalah ini. Makanya dia memberanikan diri untuk apa? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini masalah-masalah yang sensitif, masalah-masalah yang vulgar untuk ditanyakan, apalagi yang bertanya adalah seorang wanita, beliau ngasih kuda-kuda, ngasih adab. Ya, ngasih pendahuluan supaya nanti nggak terkesan apa norak. Wah, norak banget ini, berani sekali nih. Nah gitu. Apa beliau yang beliau tanyakan? Fahal alal mar'ati min huslin idha talamat. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah wajib bagi wanita? Ala, di situ lafadznya ala, kata para ulama, ala dhahiratun lil wujub. Ala itu menunjukkan apa? Wajib. Jadi yang ditanyakan oleh beliau, apakah wajib bagi seorang wanita min huslin, mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi jinabat, mandi besar. Idah talamat. Apa ihtalamat? Mimpi, mimpi basah. Ya, yang dimaksud mimpi di sini adalah mimpi ya seorang istri ya melakukan hubungan dengan seorang suami. Ya, dan ini adalah masalah-masalah yang sebenarnya apa? Malu untuk ditanyakan. Makanya beliau ngasih mukaddimah dulu tadi kan, innallaha la yastahyi minal haq. Apakah seorang wanita wajib mandi juga wahai Rasulullah? Kalau dia mimpi basah, mimpi dalam mimpinya dia dijimai oleh istri oleh suaminya. Ya, ini yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim. Karena ini pertanyaan yang sensitif, pertanyaan yang sebenarnya vulgar, itulah kenapa Ummu Sulaim ya sebelum menanyakan kepada inti, beliau ngasih apa? Mukaddimah terlebih dahulu. Dan ini pembelajaran bagi kita sebagai penuntut ilmu. Kalau antum mau bertanya kepada seorang ustaz dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang vulgar, pertanyaan yang sebenarnya malu kalau kita mau nanyakan masalah-masalah, misalkan nih masalah ranjang, masalah masalah-masalah yang tabu lah kalau dibicarakan. Baik, maka antum harus beradab. Ya, sampaikan bahwa saya menanyakan ini adalah karena memang untuk ilmu. Ya, seandainya bukan karena ilmu, saya enggak menanyakan ini. Malu sebenarnya. Ya, tetapi karena untuk ilmu. Ya, karena ini berkaitan dengan hukum-hukum syar'i, maka saya memberanikan diri. Itu. Ini ada penting. Baik, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'atil ma." Ya, wajib mandi wanita itu dengan catatan idza ra'atil ma. Kalau dia mendapati apa? Air. Maksudnya air apa di sini? Air mani. Ya, bukan air ngompol. Wah, ngompol ya. Berarti wajib mandi. Enggak. Ya, maksudnya idza ra'atil ma di sini maksudnya ma'ul mani. Jadi ketika dia bangun tidur ternyata apa? Dia mendapati air mani. Maka berarti apa? Wajib mandi jinabat. Baik. Kalau seandainya dia mimpi ternyata ketika bangun enggak mendapati air, wajib mandi apa tidak? Hah? Mafhumnya dari hadis ini tidak. Jadi kalau dia mimpi kemudian dia mendapati air, wajib mandi. Ada air maninya. Ketika dia bangun ternyata jidinya basah, lengket lagi. Nah, itu wajib mandi. Maksudnya untuk membedakan nanti antara ngompol sama air mani loh ya. Nanti kalau ngompol enggak masuk wajib mandi. Ya cuma dibersihkan aja. Ya dibersihkan tapi tidak wajib mandi. Karena itu nanti hadas kecil. Tapi kalau air mani berarti hadas ya, hadas besar, wajib mandi. Itu bedanya hadas kecil dengan hadas besar. Baik. Kalau dia kemudian ingat bahwasanya dia mimpi, tapi setelah bangun aman-aman saja, kering, enggak mendapati air, wajib mandi atau tidak? Tidak. Ya, tidak. Jelas? Baik. Kalau dia tidak ingat mimpi, tapi tahu-tahu ketika bangun basah, dia enggak ingat. Mimpi apa tadi malam? Mimpi dikejar hantu apa di mimpi enak? Saya juga enggak ngerti. Tapi tahu-tahu ketika bangun apa? Taunya basah. Baik, wajib mandi atau tidak? Ya, wajib mandi apa tidak? Di sini ada perselisihan di kalangan para ulama dan yang rajih adalah pendapat yang kuat adalah dia wajib mandi. Karena yang menjadi patokan adalah keluarnya apa? Air mani tadi. Dia ingat atau tidak ingat, itu berarti bukan urusan. Jadi ada tiga keadaan ya. Ada tiga keadaan. Yang pertama, orang yang ingat bahwa dia mimpi, mimpi basah, kemudian mendapati air mani. Maka di sini wajib mandi. Ini enggak ada masalah ini. Baik. Yang kedua, orang yang ingat bahwasanya dia adalah mimpi tapi enggak mendapati air. Maka di sini tidak wajib mandi. Baik. Tidak ingat mimpi tapi mendapati air. Maka ini ada perselisihan dan pendapat yang paling kuat adalah apa? Ya, wajib mandi juga. Baik. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban tersebut, faghattat Ummu Salamah yakni wajhaha. Ummu Salamah kemudian apa? Menutup wajahnya. Ummu Salamah kan dengar nih, dia istrinya Nabi kan, kemungkinan di sampingnya Nabi atau dekat dengan Nabi. Jadi ketika Ummu Sulaim bertanya seperti itu, Ummu Salamah ada, karena Ummu Salamah rawi hadis ini kan. Ya, mendengar pertanyaannya Ummu Sulaim yang seperti itu, ghattat Ummu Salamah wajhaha. Beliau menutupi wajahnya. Apa? Malu. Ya, malu. Sebagai sesama wanita. Ummu Sulaim berani banget dia nanya sama Rasul, nanyanya kayak gitu, gitu ya. Baik. Kemudian waqalat si Ummu Sulaim ini, dia bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah? Qala na'am, taribat yaminuki, fabima yushbiuha waladuha. Kata Ummu Sulaim, wahai Rasulullah, apakah wanita juga? Ya, wahai Rasulullah, apakah wanita juga tahtalim? Yaitu apa? Afwan, yang qalat di sini maksudnya adalah Ummu Salamah. Wa qalat ya Rasulullah, Ummu Salamah mengatakan sambil menutupi wajahnya, wahai Rasulullah, wa tahtalimul mar'ah, apakah wanita juga apa? Mimpi? Maksudnya mimpi dijimai oleh laki-laki? Qala, karena ini kan vulgar juga gitu kan. Qala na'am. Ya. Taribat yaminuk. Ini kalimat celaka ini. Artikan. Celaka kamu. Fabima yushbiha waladuha. Kalau enggak, ya bagaimana mungkin anaknya bisa menyerupai dia? Ya, artinya wanita juga sama seperti laki-laki, sama aja. An-nisa usyaqa ikur rijal, sebagaimana laki-laki kadang juga bermimpi, ya melakukan apa yang dilakukan suami dengan istri, begitu juga wanita, ya dia juga bermimpi, ya dia melakukan apa yang dilakukan seorang istri dengan suaminya, sama aja. Dan ini kaidah umum, an-nisa usaqa ikur rijal, bahwa hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan, kecuali kalau ada dalil, kecuali ada dalilnya. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, keistimewaan Ummu Sulaim. Keistimewaan Ummu Sulaim, di mana beliau tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini. Ya, beliau seperti kata Aisyah, ni'man nisa'u nisa'ul ansar, sebaik-baik wanita itu wanita ansar. lam yamna'hunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Ya, sifat malu tidak menghalanginya untuk bertanya tentang agama. Beda sama wanita-wanita zaman sekarang, kebalik. Kalau bicara masalah artis, bicara tentang film, bertanya bicara tentang cowok, itu enggak ada malu-malunya. Tapi kalau suruh bertanya tentang masalah agama, kamu aja yang tanya. Ada malu. Apalagi masalah-masalah yang padahal itu masalah-masalah yang dibutuhkan oleh wanita. Coba, masalah misalkan darah haid, darah nifas, darah istihadhah, itu masalah yang sangat berkaitan erat dengan wanita. Sekarang banyak kaum wanita enggak ngerti apa bedanya darah haid dengan darah istihadhah. Suruh bedakan apa bedanya darah haid dengan darah istihadhah. Bola enggak ngerti. Banyak yang enggak ngerti. Kalau memang enggak ngerti, kenapa enggak bertanya? Kan itu. Artinya, jangan sampai kita ini masalah-masalah yang lain berani, tapi untuk bertanya tentang masalah agama, malu. Ini malu yang bukan pada tempatnya. Ya, malu yang bukan pada tempatnya. Baik. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa suara wanita itu bukanlah aurat. Ya, yang enggak boleh, yang terlarang itu bukan wanita itu bertanya, bukan berbicara kepada kaum laki-laki, yang dilarang itu adalah wanita melaku-lakukan, membuat-buat suaranya ya supaya merdu sehingga menggoda hati kaum laki-laki yang lemah imannya. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah adab seorang yang mau bertanya kepada ustaz, ya. Jika hal itu adalah masalah-masalah yang tabu atau masalah-masalah yang vulgar untuk ditanyakan, maka berikanlah apa? Mukaddimah. Jangan langsung the point. Ya, jangan langsung ngegas saja pertanyaannya. Kasih dia apa? Mukaddimah dulu. Kasih pengantar. Gitu. Seperti di sini, innallaha la yastahyi minal haq. Ini pengantar sebelum masuk kepada pertanyaan. Pertanyaannya kan, fahal alal mar'ati min ghuslin idha talamat. Ini pertanyaan sifatnya tabu. Maka beliau ngasih mukaddimah terlebih dahulu. Dan ini adab. Ya. Dan seorang penuntut ilmu mesti memperhatikan apa? Adab. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah wajibnya mandi bagi orang yang mimpi basah dan mendapati air mani, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada perbedaan antara keduanya. Mafhumnya dari hadis ini, kalau dia tidak mendapati air mani berarti tidak wajib untuk mandi. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah ya dari hadis ini juga diambil faedah, yaitu bahwa wanita dahulu itu adalah wanita-wanita yang pemalu. Lihat yang dilakukan oleh Ummu Salamah, dia begitu malu, ya, dia sambil menutupi apa wajahnya ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang malu sebenarnya kalau disampaikan. Tetapi karena ilmu, ya, maka mereka tidak malu untuk menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Hadis yang setelahnya itu mirip dengan pembahasan ini juga, yaitu an Ali radhiyallahu an qala kuntu rajulan madza'an, dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan saya adalah seorang laki-laki yang banyak keluar air madzi. Ya, saking kuatnya Ali bin Abi Thalib. Fa amartul Miqdad an yas'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya memerintahkan Miqdad, Miqdad ibnu Amr, ini masih sepupuan dengan Ali bin Abi Thalib. Saya memerintahkan kepada Miqdad untuk bertanya kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib malu kalau bertanya langsung kepada Nabi. Kenapa? Dia menantunya. Menantunya Nabi. Suami dari putri Nabi SAW, yaitu Fatimah binti Qais. Malu. Apalagi berkaitan dengan farji, berkaitan dengan madhi. Malu. Ya. Namun, itu tidak menghalangi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Rasulullah. Dia cari ide yang lain. Dia cari solusi. Ya, caranya bagaimana? Dia nyuruh orang lain. Dia enggak nanya langsung kepada Nabi karena malu, tetapi beliau nyuruh orang lain, yaitu Miqdad. Fasa'alahu, maka Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala fihi alwudu. Lalu Nabi mengatakan, ya, ketika keluar madhi, yang wajib adalah apa? Wudu. Dalam riwayat yang lain, ihsil madzakiraka wa tawadda. Ya, bersihkanlah zakarmu dan wudulah. Jadi enggak wajib mandi. Kalau keluar madhi, itu tidak wajib mandi. Tapi yang wajib adalah apa? Wudu. Ya, yang wajib adalah wudu. Ini bedanya antara mani dengan madhi. Kalau mani mewajibkan mandi. Kalau madhi mewajibkan wudu. Ya, mewajibkan wudu. Baik. Yang menjadi pembahasan dari hadis ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari adalah bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat perantara, yaitu siapa? Miqdad. Aslinya mau langsung tanya kepada Rasulullah malu. Karena kaitannya ini dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidak menjadi penghalang bagi Ali bin Abi Thalib untuk bertanya kepada Rasulullah, untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui tentang hukum agama. Jadi, intinya, malu tidak boleh menghalangi kita dari menuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu tidak boleh malu dalam menuntut ilmu. Termasuk, ikhwan, ini yang saya ingatkan, sering saya ingatkan. Ya, ketika ustaz biasanya nanya di kelas, fahimtum? Nah, apakah antum sudah faham semuanya? Biasanya kadang-kadang sebagian santri malu mau ngomong apa? Saya enggak faham. Anak belum faham, ustaz. Ya, ngomongnya apa? Fahim. Nah, ikut-ikutan aja. Faham, ustaz. Padahal sebenarnya belum faham. Boleh apa tidak seperti itu? Enggak boleh, itu bohong. Bohong. Antum enggak perlu malu untuk mengatakan afwan ustaz, ana terus terang belum paham ustaz, tolong ulangi. Enggak apa-apa. Ya, terus terang. Jujur itu lebih baik daripada antum menampakkan bahwa antum paham tapi ternyata apa? Tidak paham. Karena satu, berarti antum bohong. Tidak jujur. Yang kedua, antum ketinggalan ilmu. Seandainya kalau antum ngomong tidak faham, mungkin akan diulang sama ustadznya dan antum akan menjadi faham. Tapi tatkala antum mengatakan faham padahal tidak faham sebenarnya, akhirnya ustadz gak mau ngulang kan, karena disangkanya sudah faham. Ustadz gak tahu isi hati kita. Ya, dia tidak tahu ilmu gaib isi hati kita. Dia menghukumi secara zahir. Dan tidak salah ustadz seperti itu. Ya. Karena memang kaidahnya ahkamud dunya bidzahir wallahu yatawallas sarair. Hukum dunia itu adalah sesuai dengan zahirnya. Ya, masalah batin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya ingatkan, ya, kalau memang antum belum paham terus ditanya sama ustaznya paham apa belum dan antum belum paham, jawab dengan jujur. Enggak usah apa? Malu-malu. Ya, apalagi bohong ngomongnya ngomongnya sudah faham padahal belum. Ya, jangan berbuat seperti itu. Baik. Itu yang bisa kita bahas insyaallah taala. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat dan bisa kita sambung pada pertemuan berikutnya. Baik. Saya nyicil sedikit-sedikit. Assalamualaikum, benarkah Syekh Albani tidak berguru dan siapa gurunya? Tidak, Syekh Albani rahimahullah memiliki guru. Ya, memiliki guru. Siapa yang mengatakan bahwasanya Syekh Albani tidak berguru berarti tidak mengenal Syekh Albani dan tidak membaca biografi Syekh Albani rahimahullahu taala. Ya. Di antara guru beliau adalah Syekh Said Al-Burhani. Dan di antara guru beliau juga adalah Syekh At-Tabbah. Itu di antara guru-guru beliau. Kan enggak terkenal. Bukan sebuah syarat guru itu harus apa? Terkenal. Antum baca biografi Imam Nawawi, saya yakin guru-gurunya Imam Nawawi antum enggak ada yang kenal. Banyak nama sahabat aja antum enggak kenal. Jadi bukan suatu syarat nama guru itu harus apa? Terkenal. Karena yang paling penting adalah kita belajar. Kan ustadz yang terkenal. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita menuntut ilmu. Jadi perkataan bahwasanya Syekh Albani tidak punya guru ini adalah keliru. Ya, keliru. Gurunya ada. Baik. Bagaimana cara menasehati orang yang suka ghibah? Diingatkan, ya, diingatkan dengan larangan-larangan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Wala yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya, janganlah kalian berbuat ghibah. Apakah mau salah seorang di antara kalian makan daging saudaranya dalam keadaan apa? Bangkai. Mau enggak kalian kayak Sumanto? Yang makan apa? Ya, mayat udah mati. Mau kan? Begitulah orang yang riba itu. Dia diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai. Ya, menjijikkan. Ya, menjijikkan. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit melewati beberapa orang yang mencakar ya wajahnya dengan kukunya yang terbuat dari tembaga, dicakar-cakar sendiri. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Mereka wahai Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, Jibril mengatakan, "Haula alladzina ya'kuluna ya luhumal bashar." Mereka itu adalah orang yang suka makan daging saudaranya, yakni ghibah, bukan makan daging beneran. Tapi maksudnya adalah orang-orang yang suka menghibah. Jadi, kita ingatkan, saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau dia sudah kita ingatkan tapi ternyata enggak mau, tinggalkan majelis tersebut. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Fa illam yastati' fa bi lisani. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Padzalika adzaful iman. Kewajiban kita cuma menyampaikan. Kalau kita sudah menasihati tapi dia tetap ndablek, ya udah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Baik. Jangan kemudian malah manas-manasi. Oh iya benar itu. Ya, omonganmu itu benar itu. Dia memang kayak gini. Tanya. Baik, apa makna perkataan salaf muda yang terlalu cepat tampil akan terluput dari banyak ilmu? Iya, benar. Maksudnya ayol ehwa, jangan tergesa-gesa untuk menonjolkan diri kita. Sebelum kita apa? Matang. Jadi ada sebagian, kadang sebagian santri baru bisa muhadharah langsung seakan-akan sudah menjadi ustadz besar. Seakan-akan sudah jadi dai sejuta ummahat. Ya, Masya Allah. Ini tergesa-gesa. Baru bisa bikin ngomong pinter gitu ya. Bisa bikin rekaman video 5 menit aja. Udah seakan-akan udah merasa dirinya hebat. Nah ini, jangan tergesa-gesa. Ya, seperti halnya burung tidak boleh tergesa-gesa untuk terbang sebelum waktunya. Kalau dia memaksakan, maka dia akan jatuh. Maka demikian juga penuntut ilmu, harus sabar, matangkan terlebih dahulu ilmunya. Jangan antum tergesa-gesa menonjolkan diri, mengajar, berfatwa, sampai betul-betul antum dinyatakan oleh ustadz-ustadz antum bahwa antum berhak untuk mengajar. Kalau ustadz-ustadz antum sudah merekomendasikan bahwa antum sudah layak untuk mengajar, baru. Ya, tapi sebelum hal itu maka jangan tergesa-gesa terlebih dahulu. Ini sangat berbahaya. Saya ingatkan, hubbu dzuhur yuksimud dzuhur. Ya, cinta popularitas itu menghancurkan diri. Banyak para syabab, para pemuda tergesa-gesa ingin terkenal, ingin populer, ingin menonjolkan dirinya sebelum matang, ya, sebelum waktunya. Maka ini ya membahayakan dirinya. Manista jala syai'an qabla awani ukiba bihirmani. Kata para ulama, dapatkan apa yang ingin dia raih. Baik. Ustaz Afwan, dari hadis apa ini? Jazzus sawarib wa arhul liha khaliful majus. Hadis ini memerintahkan kita untuk mencukur kumis, pelihara jenggot dan menyelisih kaum majusi. Itu mencukur habis atau hanya memendekkan saja? Ya, ada untuk kumis itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan jadi jazzus sawarib itu maknanya merapikan. Yang namanya merapikan berarti enggak, bukan ikhlaku as-sawarib. Kalau ikhlaku itu berarti apa? Cukur habis. Tapi lafadznya jazzu, yakni rapikan. Yang namanya merapikan berarti apa? Enggak sampai dipotong habis, enggak sampai dicukur habis. Ya. Dan ini pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Di antara yang mendukung hal ini adalah athar Umar bin Khattab. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, apabila beliau marah, kumisnya tegak. Ya, apabila beliau marah, kumisnya tegak, menunjukkan bahwasanya apa? Beliau enggak mencukur apa? Habis. Katanya begitu. Tapi sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa, ya, dirapikan, ya. Tidak mengapa karena tidak ada larangannya juga. Tidak ada larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi intinya dalam masalah ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, mungkin yang lebih hati-hati adalah dengan merapikan, tapi kalau misalkan ada yang mencukur habis, wallahu alam, kita juga tidak ada larangan yang secara tegas untuk melarang hal itu. Jadi hendaknya kita berlapang dada saja. Ya, kalau mau merapikan ya rapi itu lebih utama. Yang jelas jangan sampai dibiarkan panjang. Sebagian kaum muslimin terbalik. Kumis dipanjangin, jenggot dikerok habis. Ini kebalik. Ya, kadang-kadang yang sampai dibiarin kumisnya tebel ya, kayak Pak Raden ya. Sampai kadang-kadang jadi saringan ya kopi. Ngam. Ya. Dalam waktu yang sama jenggot malah dia habiskan. Ini terbalik. Pernah Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, pernah ada seorang datang kepada Nabi SAW, seorang utusan. Dia kemudian mengatakan ya, melihat pemandangannya. Jadi orang tersebut dicukur habis jenggotnya dan dipanjangkan kumisnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, man amaraka bihada, siapa yang memerintahkan kamu seperti ini? Dia mengatakan, ya, Rabbi amaroni bihada. Maksudnya adalah atasanku, bosku, rajaku, dialah yang memerintahkan aku seperti itu. Lalu Nabi SAW, amma ana faqad amaroni Rabbi. Adapun saya, yaitu Nabi Muhammad, Rabbku memerintahkan kepadaku bi'fa'il liha, ya, wa jazzi asy-syawarib, untuk merapikan kumis dan memanjangkan apa? Jenggot. Jadi jangan kebalik. Seperti halnya sekarang juga banyak yang kebalik dalam masalah celana. Bagi kaum laki-laki, sunnahnya itu malah di atas mata kaki. Tidak boleh apa? Menutupi mata kaki, isbal. Itu malah ada larangannya. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan, malah disuruh untuk menutupi mata kakinya. Kalau sekarang faktanya malah kebalik ya. Yang laki-laki malah banyak yang lembreh. Ya, pakaiannya banyak yang celananya nutupi mata kaki. Yang perempuan, Masya Allah, nyunah, setengah betis semua. Bahkan malah kadang ada yang di atasnya lagi. Ya, nah, ini kebalik namanya. Dan betapa banyak keterbalikan pada zaman kita sekarang. Ya, dan itulah kebenaran sabda Nabi, bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Islam ini datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.